memahami tauhid secara baik, belum memahami akidah Islam yang dibawa oleh para anbiya secara baik, maka ditakutkan akan terbawa berbagai kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di saat ziarah kubur ketika mereka di masa jahiliyah atau sebelum memeluk agama Islam. Baik, kemudian ya, maka dari itu ada perkara-perkara yang perlu diketahui oleh kaum muslimin dalam ziarah kubur ini yang perlu dihindari, berbagai perkara-perkara yang akan merusak nilai-nilai tauhid kita. Kemudian juga perlu ya kita tekankan di sini, banyak orang menganggap atau menuduh bahwa dakwah sunnah ini yang mereka sebut dengan sebutan Wahabi anti ziarah kubur, itu suatu perkara yang sangat tidak benar. Tetapi ketika mereka dinasakan tentang perkara-perkara yang tidak layak mereka lakukan di kuburan dan itu merapat merusak tauhid mereka, mereka membalik dengan cara memutarbalikkan fakta, mengatakan orang anti ziarah kubur. Ya, ketika mereka dilarang untuk bertawasul dengan orang-orang sudah meninggal dengan beristighosah, meminta kepada orang sudah meninggal, mereka anggap ini anti ziarah kubur atau anti wali atau tidak mencintai para wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya ya, hakikatnya kita mengarahkan orang agar ziarah kubur tapi sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ajaran akidah tauhid. Sebelum kita kupas perkara-perkara tentang hal-hal yang perlu diwaspadai ketika saat di kubur dan perlu kita ingatkan saudara-saudara kita yang masih melakukan perkara tersebut di saat ziarah kubur, maka di sini kita akan jelaskan dulu tentang dalil-dalil yang mensyariatkan untuk ziarah kubur. Jadi, dalil-dalil untuk ziarah kubur, kemudian kita akan jelaskan apa tujuan hikmah dari ziarah kubur, kemudian setelah itu kita akan rinci berbagai tindakan, sikap, perbuatan yang merupakan hal yang dilarang ketika saat ziarah kubur. Baik, kita akan mulai dari dalil-dalil. Mulai dari dalil-dalil, yaitu pertama sabda Rasulullah SAW mendoakan Imam Muslim dalam sahihnya, ya, nahaitukum an ziyarati kubur fazuruha. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, nahaitukum, aku telah melarang kalian untuk ziarah kubur atau dari ziarah kubur, kata Rasulullah SAW. Fazuruha, kalau sekarang masuk kata Rasulullah, ziarahilah kubur itu. Jadi di sini ada apa? Ada larangan. Tentu kita bertanya, kenapa dilarang? Nah, karena tadi sudah kita jelaskan di awal pelajaran kita tadi, karena masih terbawa-bawanya kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka lakukan di kuburan saat mereka di masa jahiliyah ataupun sebelum mereka memeluk agama Islam. Maka di situlah Rasulullah SAW. Di sini juga ada faedah ya, bahwa penanaman akidah tauhid ya itu jauh lebih penting terlebih dahulu. Kemudian setelah kuat tauhid baru diperbolehkan hal-hal yang mungkin ya akan dapat merusak nilai-nilai tauhid, ya belum diperbolehkan untuk melakukan sebuah syariat yang telah dipahami ilmunya, itu maksudnya. Jadi karena belum di awal Islam kan belum dijelaskan secara rinci bagaimana harus ziarah kubur, tetapi secara ditutup saja jalannya oleh Rasulullah terlebih dahulu. Karena mereka belum mengerti berbagai perkara tentang tauhid, maka Rasulullah mengatakan naik manzir anziaratil kubur. Aku mencegah kalian, melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Nah, ini dalil menunjukkan tidak akan mungkin kita melarang orang sekarang untuk ziarah kubur. Yang kita larang bukan ziarah kubur, yang kita larang adalah perkara-perkara yang tidak pantas ya dilakukan di kuburan, karena perkara tersebut dapat merusak nilai-nilai tauhid seorang muslim atau membatalkan tauhid seorang muslim. Fazuruha, maka Rasulullah menganjurkan untuk ziarah kubur. Jadi dianjurkan Rasulullah SAW, tidak benar kalau ada orang-orang yang melarang ziarah kubur, tidak mungkin ya. Mungkin saja sebagian tempat, sebagian orang mungkin saja mencegah karena mungkin ya di daerah tersebut banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bercampur dengan khurafat, khayul bid'ah dan kesyirikan. Ketika ziarah kubur mungkin saja seorang da'i ya memberikan nasihat dulu ya, menjelaskan dulu bagaimana perkara-perkara yang harus dihindari saat ziarah kubur. Kemudian hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, zur kubura, ziarahilah kubur, kata Rasulullah, fa inna tuzakkirul al-mauta. Ziarahilah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian terhadap kematian. Nah, ini tujuan hikmahnya, antara hikmahnya di sini. Ya, jelas dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan ziarah kubur, tujuannya apa? bukan untuk ngalap berkah, sebenarnya telah kita bahas sebelumnya tentang apa hakikat orang yang kadang-kadang mencari berkah di kuburan, ya, bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk berdoa, bukan untuk mencari tempat yang mustajab dalam berdoa, tetapi adalah mengingatkan seseorang tentang kematiannya. Maka pernah kita jelaskan, ya, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya ziarah kubur untuk apa? Agar ingat akhirat. Tetapi orang-orang sekarang ziarah kubur malah ingat dunia. Apa dalilnya mereka ingat dunia? Ketika ziarah kubur mereka minta, ya Allah berikanlah aku. Dia minta, ya, di kuburan yang dia, jika dia meminta kepada Allah dan dia menganggap kuburan itu lebih berkah berdoa sana, maka mereka ingat dunia, ya, tentang tentang kelarisan dagangannya, tentang mudah mendapatkan jodoh, mendapatkan kesembuhan penyakitnya. Loh, tujuan ziarah kubur bukan untuk mencari perkara dunia tersolong, tapi mengingatkan kita terhadap hari akhirat. Ini sudah jelas bertentangan, ya, bahwa ziarah kubur itu tujuannya adalah, yang pertama adalah bagaimana supaya seorang mukmin, seorang muslim, zat sadar bahwa dia akan menemui sebuah kepastian, yaitu kematian. Nah, artinya dia ingat kematian itu dan dia akan ingat bagaimana kehidupan di sana, tentu dia akan beramal soleh dan akan berupaya memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya, yang mungkin akan, ya, membuatnya susah, membuatnya menderita ketika dia sudah meninggal. Maka tujuan ziarah kubur, kata Rasulullah, fa'inna tuzakkirul mauta, karena dia dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur itu yang kita ingat itu kematian akhir, ya, kondisi di akhirat, hisab di alam kubur, hisab di padang mahsyar, ketika menimba amal baik kita, amal buruk kita, ketika amal kita ditimbang, ketika kita melihat siratal mustaqim, bagaimana persinggahan terakhir kita, surga ke apakah neraka, lalu kita bicara pada diri kita, ya, kalau kita berharap surga, pantaskah kita mendapatkan surga itu dengan kondisi kita sekarang, dengan amal kita begini, dengan keimanan kita begini, ya? Lalu kita juga akan berbicara menilai apakah kondisi saya saat sekarang ini layaknya menjadi penghuni surga kah atau penghuni neraka? Sikap-sikap selama ini sikap calon penghuni surga kah atau sikap penghuni neraka? Orang-orang ketika ziarah kubur itu ingat banget, ya, ingat betul tentang bagaimana kehidupannya setelah mati. Bukan yang dipikirkan adalah bagaimana bayar kontrak rumahnya, bagaimana kondisi kesehatan keluarganya, bagaimana urusan pekerjaannya, bagaimana urusan perdagangannya, dan bukan itu. Nah, banyak orang-orang kadang-kadang tujuan ziarah kubur apa? Untuk ngalap berkah, ingin dapat jodoh, ingin sembuh dari penyakit, ingin naik pangkat, ingin terpilih jadi caleg, jadi macam-macam, ya kan? Tujuan ziarah kubur, ya, untuk ingin dapat restu, menjadi bupati, jadi presiden, jadi menteri, atau apalah. Urusan orang banyak sekali ke kuburan, ya. Padahal tujuan ke kubur itu, kata Rasulullah, hanya untuk mengingatkan kepada akhirat. Nah, ini yang pertama. Ingat, itu tujuan yang pertama. Hadis yang lain diwakilkan Imam Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, inni nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa'inna fiha ibratun. Jadi, kata Rasulullah SAW, semuanya aku mencegah kalian, melarang kalian dari ziarah kubur. Maka ziarahilah kubur, fa'inna fiha, karena dalam ziarah kubur itu, ibrah, ada pelajaran, ada peringatan, ya, ada kesadaran yang timbul dari seorang mukmin ketika saat melihat bagaimana dulu orang ini dulu jabatannya tinggi, banyak punya karyawan, kaya raya, tetapi sekarang apa yang dibawa dari dunia oleh dia dalam kuburnya? Kita akan bicara begitu pada diri kita. Ini dulu ziarah, ya, saudara saya kini atau teman saya atau saudara saya ini dulu adalah jenderal di dunia, sekarang belum tahu bagaimana nasibnya di akhirat, bagaimana dia di sana. Tidak ada yang dibawanya ke sana kecuali amal soleh yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Nah, maka ini yang tujuan dari ziarah kubur. Nah, ini yang kembali kita ingatkan, ya, di antara kesalahan orang ziarah kubur itu adalah bukannya ingat mati, tapi ingat perkara-perkara dunia, yang lebih fatal lagi meminta perkara-perkara kesejahteraan duniawi kepada orang yang sudah meninggal lagi. Ini perbuatan syirik yang nyata. Kalau dia meminta kepada Allah kemudian dia menganggap berkat kuburan, ini suatu perbuatan yang bid'ah dan mendekatkan orang kepada suatu perbuatan syirik. Walaupun tidak disebut syirik, walaupun dia mesti meminta kepada Allah, tapi dia yakin dengan berkat kuburan ini, dia doanya akan diterima Allah, ini suatu hal yang sudah melampaui, menyalahi tauhid seorang mukmin, ya. Maka oleh sebab itu, kalau kita tidak belajar, ya, kalau kita tidak mengetahui perkara-perkara yang kita anggap kecil, perkara-perkara yang anggap kita sepele selama ini, itu sangat membawa fatalan dalam kehidupan kita. ya, seseorang ketika ziarah kubur, dia meminta kepada orang sudah meninggal dalam kubur itu, sudah jelas dia itu adalah jatuh kepada syirik yang besar, mengeluarkannya dari Islam. Nah, kita menganggap karena ini hal-hal yang biasa mungkin sebagai masyarakat. Ya, padahal ini adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan bagi seorang muslim. Karena dia akan menyebabkan perbuatan itu kekal di dalam neraka. Dan yang membuat dia tidak akan mendapat ampunan Allah kelak di akhirat. Nah, kemudian hadis lain. Kita lanjutkan. Ini hadis-hadis dibahas pertama dulu. Tentang bagaimana nah, dari hadis ini akan disimpulkan apa tujuan ziarah kubur, apa hikmah dari ziarah kubur. Dan kenapa sebelumnya dilarang. Nah, itu tadi sudah kita singgung sedikit. Bahwa di antara alasan dilarang adalah karena takutnya akan terjadi ya, perbuatan-perbuatan oleh seseorang yang terang ziarah kubur, yaitu meniru, mencontoh, melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrikin saat dulu ketika ziarah kubur. Hadis lain adalah dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha fa inna turaqqil qalba." Nah, kata Rasulullah SAW, aku mencegah dan melarang kalian dari ziarah kubur. Maka ziarahlah kubur fa innaha turaqqil ya. Karena turaqqil ya, turaqqil qulub, karena dia ziarah kubur itu akan menyebabkan hati menjadi lembut. Wa tadmal uyun ya, tudmi'ul uyun ya, turaqqil qulub. Membuat hati menjadi sadar, menjadi lembut, kemudian membuat air mata akan menetes, wa tadzakkarul akhirah, dan juga ziarah kubur itu mendapat akhirat. Jadi kalau kita simpulkan ya, tujuannya inti dari ziarah kubur itu apa? Dari semua yang kita baca dari dalil hadis tadi adalah ingat akhirat, ingat kematian, membuat kita hati ini menjadi lembut, tidak sombong, tidak congkak, tidak selalu membanggakan kepada ayat-ayat Allah, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, membanggakan kedudukannya, membanggakan kekayaannya, ya, membanggakan kehebatannya, tidak, ya, membuat hati menjadi lembut, turaqqil qulub, ya, kemudian apa, membuat air mata akan menetes karena ingat melihat amal-amalnya, betapa jauhnya daripada mengamalkan amal soleh dia, betapa banyaknya maksiatnya, dan betapa dia apa yang telah dia akan bertanya kepada dirinya, apa bekal yang telah saya persiapkan untuk saya akan pergi kepada alam yang semua manusia pasti akan kembali ke sana, yaitu alam akhirat. Ya, suana ini para mayat yang saya saksikan ini, yang saya ziarahi Qurani ini, dulu di dunia adalah orang-orang yang mungkin dianggap orang-orang yang berjaya, ya, semua baik kaya, miskin, rakyat jelata, orang berpangkat, semuanya sekarang berada di bawah tanah, ya. Wala taqulu hajara. Nah, ini yang di antaranya yang dilarang. Jangan mengatakan perbuatan-perbuatan yang hajara ini nanti akan dijelaskan adalah perbuatan atau hijrah, melakukan perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada penghuni kubur, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi akidah Islam dan syariat Islam. Dari Buraidah, ya, karena Rasulullah SAW yu'allimuhum idha kharaju ilal maqabir. Nah, ini mungkin kita akan bertanya, apa harus kita ucapkan ketika ziarah kubur? Kemudian doa yang sama juga ditanyakan oleh Ummul Mu'minin Aisyah anha ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika kami menziarah kubur, apa yang harus kami baca? Nah, di sini Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka bila mereka ziarah kubur, fakana qailuhum, maka yang mereka katakan, yang mereka baca ziarah kubur itu adalah assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin al muslimin, ya, keselamatanlah untuk kalian wahai orang yang ada di dalam kubur ini, ya, dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqu, sungguh kami akan, ya, jika dikehendaki Allah akan berjumpa dengan kalian, akan mengikuti kalian. Kami yang sekarang pasti akan mengikuti kalian. As'allahu lana wa lakum al-afiyah. Kami mohonkan kami untuk kalian al-afiyah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan Imam Muslim. Nah, jadi ketika kita ziarah kubur itu mendoakan, bukan berdoa untuk kita, tapi mendoakan orang yang dalam kubur. Mendoakan agar Allah mengampuninya. Doa untuk kita sama bunyinya, as'alana walakum al-afiyah. Kami mohonkan untuk kami dan kalian keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih-lebih, tidak banyak-banyak dari lebih dari itu. Ya, tidak ada membaca Al-Qur'an, tidak ada membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Samad. cukup dengan doa ini yang diajar Rasulullah SAW dan yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ziarah kubur. Baik, hadis-hadis ini atau hadis-hadis yang semakna dengannya menunjukkan tentang masyru'iyah ziaratul kubur. Dianjurkannya ziarah kubur. Dianjurkannya ziarah kubur. Nah, ini satu dalil menunjukkan, ini dalil menunjukkan tentang dianjurkannya ziarah kubur. Ba'dal man'i min dzalika, yang sebelumnya larang melakukannya. Innama kana li hadafaini 'adzimaini wa ghayataini jalilataini. Tujuan ziarah kubur itu hanya dua saja. Nah, ini di setelah kita menjelaskan dalil-dalil tentang ziarah kubur, ya, yang sebelum dilarang kemudian dibolehkan, kemudian tujuannya apa? Ada dua. Yang pertama adalah tazhid fi dunya, membuat kita zuhud hidup di dunia ini. Tidak berpikirkan dunia yang 24 jam. Ah, dunia, bangun tidur dunia, sebelum tidur dunia. Ya, duduk, makan, semuanya pikirannya bagaimana dunia, uang, pangkat, kedudukan, jabatan, semuanya dunia dipikirkan. Membuat kita justru menyadarkan diri kita, apa bekal yang kita bawa saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. At-tazhid fi dunya. Ya, yaitu membuat kita akan zuhud di dunia ini dengan ingat akhirat, mengingat kematian. Ya, mengingat bahwa kita ini akan berpulang, akan berakhir di dunia ini. Ya. Dan tidak ada yang dapat kita bawa kecuali hanya dua helai daripada pakaian yang termurah di dunia, ya kan? Tidak membawa jas yang dibeli jutaan, puluhan juta, ya. Baju batik puluhan juta, celana puluhan juta, enggak dibawa sama sekali. Mobil, ya, yang harganya miliaran atau ratusan juta, enggak dibawa. Rumah yang harganya miliaran ratusan, enggak dibawa, ditinggal semua. Lalu apa yang dibawa? Nah, tujuan ketika orang ziarah kubur, ingat itu tuh. Ini dulu orang ini kaya raya ini. Hampir separuh di negeri ini tanah ini yang pokoknya kan. Ya. Tapi apa yang dibawa? Berapa tanah yang dimiliki yang berhektar-hektar, berapa yang ditempati oleh dia? Hanyalah berapa? Yaitu 1 meter enggak sampai ya. Paling-paling berapa? 60 atau 1 meter kali 2 meter lah. Itu sudah luas ya. Dalamnya juga cuma 1,5 meter atau 2 meter ya kan. Itu yang ditempati oleh dia. Ya. Mobil mewah, rumah mewah, kedudukan semua pangkat, anak saudara, ya, tidak ada yang mau akan menemaninya walau satu malam di kuburan. Bayangkan. Nah, tujuan ketika kubur itu mengingat kita kehidupan kita, bukan untuk sekedar formalitas. Kenapa kita katakan formalitas? Ada orang ziarah kubur formalitas sekarang. Ya, mau Ramadan ziarah kubur. Ya, nanti Ramadan ziarah kubur. Itu doang. Tapi tidak bawa bekas ke ziarah kubur itu, malah di kuburan itu ketawa-ketawa lagi. Ya, ketawa-ketawa, mau berangkat ziarah kubur, pulang ziarah kubur ketawa-ketawa, bukan menimbulkan sebuah hayatan yang mendalam pada dirinya gitu ya. Ya. Dia ingat bagaimana dulu ini saudara saya atau orang tua saya ini waktu di dunia. Ya. Apa yang dinikmatinya di sana sekarang kita berpikir. Dan saya juga mengalami hal yang sama, tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, yaitu bagaimana seseorang di dunia ini hidupnya zuhud dengan akhirat dan kematian, ya, dan mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal itu. Jika dia orang soleh, kita mohonkan Allah menerima amal kebaikannya. Jika dia ada orang-orang selalu lupa dengan kewajiban-kewajibannya di dunia, kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menambah iman seseorang kepada hari akhirat, ya, menambah keyakinannya dan akan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akan membuat dia menyadarkan dirinya, tidak ghaflah, tidak lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari tujuan ziarah kubur itu apa? Al-ihsanu ilal mauta, yaitu berbuat baik kepada si mayat. Berbaik baik kepada si mayat, pada orang-orang mati itu dengan doa, dengan mendoakan untuk mereka. Berdoa untuk mereka, bukan berdoa kepada mereka, itu beda. Mendoakan mereka dengan berdoa kepada mereka itu beda. Mendoakan mereka adalah memohon kepada Allah agar Allah mengampuninya dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Kalau berdoa kepada mereka adalah meminta kepada mereka agar mereka memohonkan untuk kita sesuatu kepada Allah. Nah, ini yang haram ini. Ya. Siapapun yang ada dalam kubur itu. Ya. Kemudian, jadi tujuan kedua adalah untuk mendoakan si mayat, ya, Allah agar Allah merahmatinya, memohonkan ampun untuknya, ya, dan Allah membebaskan dari segala azab dan kesulitan yang di alam kehidupannya di akhirat atau di alam kubur. Baik. Inilah yang ditunjukkan dari tujuan ziarah kubur. Inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam untuk ziarah kubur. Ya. Jadi jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan kita anti ziarah kubur, itu sudah itu kedustaan yang sengaja dia bikin biar orang terfitnah dan membuat lari dari dakwah sunnah. Mereka mengatakan orang Wahabi anti ziarah kubur, ini suatu kedustaan yang mereka buat. Ya, kemudian juga sudah kita jelaskan hikmah ziarah kubur. Nah, jelaskan hikmah ziarah kubur dan tujuannya. Sekarang ya kita akan bahas perkara-perkara yang perlu diwaspadai, hal-hal yang harus dihindari di ziarah kubur yang qaulul hijr, hijrah. Itu kata-kata yang di perkataan keji. Keji di sini bukan dari maknanya, tapi adalah kejian karena dia adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang diharamkan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, tujuannya apa? Agar tidak tercemarinya tauhid kita, baik tidak membongkar akar tauhid dari hati kita, dari keimanan kita, atau merusak cabang-cabang nilai-nilai ketauhidan kita. Membuat tauhid kita kerdil, tidak tumbuh dengan baik. Menurut iman kita kerdil, tidak tumbuh dengan baik. Karena dicampur oleh perbuatan khurafat, bid'ah, atau syirik-syirik kecil. Nah, maka demi itu menyelamatkan akidah umat, kita perlu menjelaskan permasalahan ini. Perlu menyampaikan, perlu memahami, bagi kita setiap pribadi kita untuk dipahami, ya, untuk disampaikan kepada kerabat kita, anak kita, keluarga kita. Di antara yang pertama adalah perkataan-perkataan yaitu wala taqulu hijran, itu wal murad bil hijr di sini kullu amrin mahdhur syar'an, yaitu perkataan-perkataan yang dilarang dalam agama. Yang pertama adalah perbuatan syirik, yaitu berdoa kepada orang yang dalam kubur itu, meminta kepada mereka dari selain Allah, atau beristighosah dengan mereka, wa talabul madad, meminta pertolongan, meminta kesembuhan. Ya, hal semua perkara-perkara ini adalah merupakan kesyirikan yang nyata dan perbuatan kufur yang jelas. Karena itulah dalam hadis yang banyak Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan tegas pelarangan dari melakukan hal demikian, ya, dan bahkan melaknat para pelakunya. Sebagaimana sahabat dalam hadis sahih yang dilakukan oleh Jundub bin Abdullah, ya, dari Jundub bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, qabla yatabi khamsin, sebelum beliau wafat 5 malam. Jadi 5 hari atau 5 malam sebelum hari. Jadi artinya adalah wasiat beliau yang di akhir-akhir kehidupan beliau. Yang mana Jundub bin Abdullah mendengar Rasulullah bersabda, di saat beliau dalam sakit dan sebelum wafat, 5 hari sebelum beliau wafat, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiruna al-qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Kata Rasulullah SAW, ketahui sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat beribadah, masjid. Ya, pengertian masjid ini bukan berarti benar-benar ada dua, bukan ada mereka benar-benar membangun masjid di dekat kuburan itu, atau menjadikan kubur di tengah kuburan, masjid menjadikan kubur di tengah masjidnya, atau kan masjid di depan kuburannya, atau kuburan di depan masjidnya, atau memang ya tujuannya adalah membangun masjid itu karena dekat kuburan. Biar apa? Biar orang yang beribadah ini mendapat apa berkah dari kuburan. Nah, ini suatu prinsip mereka waktu itu. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, ketahuilah sebenarnya orang-orang sebelum kalian mengambil kuburan, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang saleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Apala tattakhidul qubura masajida in anhaakum an dzalik. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah janganlah kalian mengambil kuburan sebagai tempat beribadah. Ya, seperti kalian di masjid berdoa, berzikir, baca Quran. Inni anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku mencegah kalian dari melakukan hal itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi menjadikan kuburan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya, melakukan perbuatan-perbuatan ibadah selain yang diadakan dalam sunnah. Jadi ibadah tapi mendoakan mereka. Ada pun duduk, membangun kuburan, mengecat kuburan, menulis batu nisan, nanti akan datang dalilnya. Ya, karena datang dalilnya. Maka menyeru orang-orang yang telah meninggal, memohon kepada orang-orang yang telah meninggal, meminta kepulangan kepada mereka, ini telah memalingkan salah satu bentuk dari ibadah kepada mereka, yaitu doa, dan ini merupakan syirik yang besar. Adapun jika orang duduk di kuburan dan mencari apa namanya, kesempatan bagaimana doanya cepat makbul, dia berdoa di kuburan. Menganggap dia mintanya sama Allah, tetapi dia menganggap kuburan ini salah satu tempat yang mujab. Nah, tempat untuk berdoa ya, ataupun sholat di sana ya, yang di dalam terdapat kuburan tempat tersebut, ini adalah dari perbuatan bid'ah-bid'ah yang mungkar. Adalah satu bentuk perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, jadi harus bedakan ya, antara orang meminta kepada orang yang dalam kuburan dengan orang yang meminta kepada Allah di kuburan. Dia melihat kuburan ini tempat yang berkah, sehingga doanya cepat dikabulkan karena berdoa di tempat yang mustajab menurut. Ini suatu pemikiran, suatu pendapat yang merupakan perbuatan yang mungkar dan perbuatan yang bid'ah yang mungkar. Ya, karena tidak ada dalil dan tidak ada apa namanya penjelasan dalam agama ada kuburan-kuburan tertentu yang bila berdoa di situ adalah mustajab, dan ini adalah suatu khurafat bid'ah yang diadakan dalam agama. Baik, ini bentuk-bentuk ya. Jadi ada dua bentuk. Imam meminta kepada orang yang dalam kubur tersendiri, ini jelas syirik yang mengeluarkan seorang dari keimanan. Yang kedua adalah meminta kepada Allah tapi dengan tujuan di kuburan, sengaja di kuburan itu karena memprediksi gitu ya. Diprediksi oleh dia bahwa doanya lebih cepat dikabulkan kalau berdoa di kuburan tersebut. Ini suatu perbuatan ya, tidak sampai pada syirik tapi merupakan perbuatan yang mendekatkan kepada kesyirikan. Dan itu merupakan perbuatan bid'ah yang mungkar. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya, yang mana Rasulullah SAW bagda dalam bimaradhihi alladhi apa lam yakum minhu, ini sakit beliau yang beliau tidak lagi sembuh, ya, maksudnya beliau meninggal. Itu sakit yang ketika beliau meninggal setelah itu. Jadi apa kata Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia mendengar Rasulullah bapda ketika disakit yang terakhir beliau dalam hidup beliau itu, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhudhu qubur anbiya'i masajida. Jadi yang kalau yang pertama tadi tegas Rasulullah menjelaskan itu adalah perbuatan orang-orang yang orang-orang sebelum kalian ya, dan itu merupakan perbuatan yang syirik menjadikan kubur-kubur mereka sebagai tempat masjid ya. Jadi tempat menjadikan tempat masjid ini ada dua bentuk yang tadi kita jelaskan. Imam benar-benar dia beribadah kepada penghuni kubur itu, meminta disalam atau sholat bernazar kepada ahli kubur, ini perbuatan syirik, syirik yang mengeluarkan orang dari keimanan. Adapun jika dia berada di kuburan tadi, ini perlu kita tegaskan lagi supaya tidak keliru masalahnya. Jika dia beribadah hanya untuk Allah, bernazar kepada Allah, bermohon kepada Allah, tapi dia memprediksi di kuburan itu ada keberkahan yang lebih besar pahalanya umpamanya, atau lebih cepat diterima doanya, ini adalah perbuatan bid'ah mungkar, bid'ah yang mungkar. Baik, jelas Rasulullah menyebutkan fa ini anhaakum an dzalik, oh ini anhaakum dzalik. Maka Rasulullah menyebutkan di sini dengan tegas ya, fala tattakhudhu qubur masajid, itu larangan dulu, jangan kalian menjadi kubur, mengambil kubur sebagai tempat beribadah. Kemudian tegaskan lagi, ini anhaakum an dzalik. Ini bentuk-bentuk Rasulullah mengulang-ulang ketegasan pelarangan itu. Sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan itu, kata Rasulullah. Kalau dalam hadis Aisyah ini melaknat pelakunya. Ah, itu bedanya. Kalau hadis ini yang sebelum ini adalah tegas larang pada takhdhu qubur masajida, ini ahar konteks. Sungguh saya melarang kalian melakukan itu. Kemudian kalau dari Aisyah ini melaknat pelakunya. La'anallahul yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ya, yang mengambil kuburan, menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat beribadah. Nah, kalau kita karena sebagian da'i-da'i yang membela perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan dan bid'ah-bid'ah yang mungkar ini, mereka katakan kan kuburan di sini, masjid di sini, atau mereka katakan itu tidak, kalau kuburan masjid bukan menjadi kuburan masjid, mereka kan tidak sholat di atas kuburan, kata mereka. Padahal maksud para ulama semua dan maksud Rasulullah SAW tidak begitu. Memang kuburan bukan mesti sholat di atas kuburan langsung, karena kalau jumlahnya orang banyak pasti tidak semua dapat sholat di atas kubur. Tapi ini maksudnya adalah menjadikan wilayah sekitar kuburan itu sebagai tempat masjid, itu sudah termasuk menjadi kuburan sebagai masjid. Walaupun tidak sholat di atas kuburan secara langsung, tapi mereka membangun masjid di kuburan itu karena mereka memprediksi bahwa tempat itu diberkah, lebih cepat didengar doa di situ oleh Allah SWT. Mereka membangun kuburan di sekitar masjid itu. Jadi itu maksudnya. Ya, kenapa orang mencoba berkilah di dalam membenarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yaitu perbuatan yang berapa itu? Yang pertama dari itu adalah atau ada dua jenis, beribadah di kuburan dalam ngalap berkah atau meminta kepada penghuni kuburan. Ya. Kedua adalah menyembelih. Nah, banyak juga kadang-kadang orang menganggap ada juga pula yang bernazar, kalau saya sembuh saya akan menyembelih hewan apa namanya? Domba, seekor domba di kuburan wapulan. Nah. Karena Allah gitu. Padahal sudah pernah dilarang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang bertanya, "Ya Rasulullah, inni nadartu an adbaha baqaratan fi bawana." Ya Rasulullah, aku ingin menyembelih seekor sapi di daerah semua bawah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kamu pilih tempat situ? Apakah pernah di situ ada pernah berhala yang disembah atau pernah tempat dilakukan kesyirikan di situ, perbuatan-perbuatan jahiliyah?" Sahabat bertanya itu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah," maka Rasulullah mengizinkan. Nah, ini untuk bahwa begitu Rasulullah SAW menjaga sekali tahriman ini, ya, dari perbuatan menentukan sebuah tempat kalau dengan alasan tidak adalah syar'i, hanya prediksi, ya, asumsi, itu ada suatu perbuatan yang dibisikkan-bisikkan di setan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Baik, yaitu perbuatan lain yang harus dicegah dan dilarang itu adalah menyembelih atau bernazar di kuburan. Ya, ada orang kadang-kadang ziarah kubur dia sudah bawa kambing dari rumahnya, atau dia beli kambing di dekat daerah tempat kuburan ziarahnya. Nah, ini suatu perbuatan. Kalau dia bernazar kepada orang kubur, menyembelih untuk orang dalam kubur, ini jelas syirik yang mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau dia menyembelih, dia menyembelih nazarnya kepada Allah, sembelihannya kepada Allah, tapi dia anggap di sini kuburan ini tempat yang berkah. Ini suatu perbuatan yang bid'ah munkar, ya, suatu jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Fa idza kana dzalika taqarruba ila al-maqbuin, jika dia menyembelih hewan ternak atau sembelihan di kuburan itu untuk taqarrub beribadah atau namanya mendekatkan kepada orang dalam kubur itu, untuk orang dalam kubur itulah agar dia di liyaqdu hajata, agar di orang dalam kubur ini dapat memenuhi hajatnya, li saksin atau orang tertentu agar memenuhi hajatnya, dia bernazar ke kuburan, menyelir kuburan, fahuwa syirkun akbar, ini merupakan syirikan yang mengeluarkan orang dari Islam. Wa inna lighairi dzalika fa minal bid'ah khatirah, jika bukan karena itu, bukan untuk orang dalam kubur itu dia assembly, maka itu muakam bid'ah yang sangat mengkhawatirkan. Dan ini merupakan salah satu jalan yang terbesar mengantarkan kepada kesyirikan. Karena Rasulullah la aqraf Islam, kata Rasulullah la aqraf Islam, ya, berkata Abu Razzaq, kanu yaqiruna inda qi baqaratan aw syatan. Ya, Rasulullah menyarang perbuatan itu, ya, dalam hadis sunan Abi Dawud di sini, Abu Dawud dalam sunannya, jangan melakukan perbuatan penyembahan di, ya, di dan akra itu maksudnya adalah akra yang ditafsirkan oleh Abdul Razak adalah ya, di mana orang-orang jahiliyah dulu menyembelih sapi dan domba atau kambing di kuburan. Rasul makan la akra fil Islam. Di sini nafiyah yaqtadi lin nahi. Tidak boleh, itu artinya. Tidak ada istilahnya menyembelih hewan di kuburan itu, kata Rasulullah SAW. Maka ditafsirkan oleh Abdul Razak di sini, sebenarnya dijelaskan oleh Abu Dawud sunannya, yaitu dimaksud akra di sini adalah penyembelihan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di kuburan. Jadi ada dua bentuk tadi kita katakan. Kalau memang dia korbankan untuk orang dalam kubur merupakan syirik kepada Allah, jika dia hanya menganggap kuburan itu tempat yang berkah untuk berkorban, tapi dia korbankannya untuk Allah, ini perbuatan yang bid'ah sangat mengkhawatirkan. Berikutnya, perkara-perkara yang harus diwaspadai lagi. Ya, ketika menziarahi kubur. Ini itu sudah dua. Ya, yang pertama apa tadi? Yaitu adalah beribadah dan meminta-minta atau menjadikan kuburan sebagai tempat sarana beribadah di situ. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk menyembelih, ya, atau bernazar. Yang ketiga, keempat, lima, keenam, ketujuh ini sekaligus terdapat dalam hadis, yaitu ziyadatun au rafa'a ziyadatan ala turab al-kharij minha, yaitu meninggikan kuburan dan mengambil tanah lain, bukan dari tanah yang digali dari kuburnya. Jadi bukan hasil galian kuburnya yang ditimbunkan kemudian sisanya naik umpamanya, tidak masalah, tapi adalah meninggikan dengan mengambil tanah lain, menimbun dengan tanah lain. Kecuali memang kuburan tadi tidak cukup untuk ditimbun, boleh ditimbun tanah lain. Tapi biasanya kuburan itu kan tetap pasti akan sisa tanahnya, karena memang ada tempat yang lorong tempat mayat tadi, itu kan tanahnya enggak ditutup oleh mayat dan kemudian tanahnya pasti sisa. Nah, itu yang boleh ditimbunkan, ke yang kelebihannya itu boleh dionggokkan di atas kuburan. Nah, melebihi ketinggian tanah itu tidak boleh dengan menambah tanah yang lain. Nah, ini akan sebutkan dalilnya. Yang kemudian tajwis wamer, apa namanya, cat, ya, mencat kuburan. Ya. Wal kitab alaiha, tulis di atas nisannya atau semisalnya. Wal bina alaiha, membangun kuburan. Apa maksud bangun kuburan? Dibuat rumahnya, di tembok, dan seterusnya. Wal qud alaiha, dan duduk di atas kuburan. Jadi apa itu yang dilarang? Menambah tanah kuburan dan yang lain, mengecatnya, menulis ya di atas nisannya atau dindingnya atau apa namanya di kuburan itu, media-media yang ada di situ, membangun kuburan, atau dan kelima adalah duduk di atas kuburan. Ini yang sudah tujuh semua dari apa yang tersebut sebelumnya. Faqulu dari min al-bid'ah allati dallat biha al-yahud wa nasara. Ini semua adalah bentuk-bentuk perbuatan bid'ah yang telah menyesatkan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi beda ini. Bukan berarti syirik ya. Jadi jawabannya, ini kadang-kadang orang-orang yang tidak paham penjelasan ya, imma orang-orang yang anti dengan dakwah tauhid atau orang yang sebagian baru belajar, semua syirik oleh dia. Menulis di atas kuburan bukan syirik tapi bid'ah. Mencat kuburan bukan syirik tapi bid'ah. Apa lagi? Duduk di atas kuburan. Ya, kan banyak pula orang kadang-kadang ketika ziarah kubur betakan tikar makan ya itu kan. Nah, ini duduk di kuburan. Itu perbuatan yang bid'ah yang dilarang, diharamkan. Atau membangun kuburan. Kemudian semua ini adalah perbuatan-perbuatan bid'ah yang telah menyesatkan orang Yahudi dan Nasrani. Wa kana min azami dawa'i syirk. Dan ini adalah ya, penyebab-penyebab terpentingnya terjadi kesyirikan. Ya, mulai dari situ. Karena ya, ada umpamanya orang cat kuburan. Kemudian dengan cat yang mewah atau warna yang menakjubkan yang pemayangkan. Kan bagi orang lain yang tidak paham tauhid ya akan mudah disesatkan oleh setan. Wah, ini Masya Allah, ini kuburan bagus apa, jadilah bisikan-bisikan ya, asumsi-asumsi macam-macam yang datang dalam pikirannya. Akhirnya apa? Meminta-minta ke kuburan dia. Mengapa kuburan ini dapat memberi sesuatu atau mengapa berkah kuburan ini segala macamnya. Apalagi kalau dibangun dengan bangunan yang mewah ya kan, yang mungkin juga habis uang miliaran ya. Kemudian apalagi ditulis pula ada ayat-ayat Al-Quran macam-macam di kuburan, ya kan, bukan sekedar namanya, ya. Atau dibuatkan pelataran untuk orang ziarah untuk duduk-duduk di kuburan itu. Ini perbuatan-perbuatan dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang akan Imam Muslim dan Abu Dawud dan Hakim. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa Jabir berkata, nah Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW mencegah, melarang, ayujas al kubur. Untuk dicatnya kuburan, ayuqada alaihi atau duduk di atas kuburan, wa yubna alaihi ataupun dibangun, wa yuzada alaihi atau ditambah dari tanah yang lain, au yuktaba alaihi atau tulis di atas kuburan. Ini hadis bukan Imam Muslim. Jelas ya? Ya, dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur, jangan salat ke kuburan. Wala tujassisu, jangan kalian cat. Wala tusarijuha, jangan kalian beri lampu. Wala taqudu alaiha, jangan pula duduk. Banyak dalam orang seperti ini. Ini di antara perkara-perkara yang harus diperhatikan. Ya. Perbuatan-perbuatan dilarang. Ya. Karena kalau dibuat tempat duduknya, itu akan memberikan orang peluang untuk meminta-minta di kuburan nanti, ya kan. Apalagi sampai makan-makan di kuburan, dan macam-macam, ya. Ini perbuatan-perbuatan perlu dihindari. Baik. Berikutnya. Itu sudah tujuh. Yang kedelapan di sini sesuai dengan urutan bukan dalam kitab ini, as-salatu ilal kuburi wa inda, salat ke arah kubur atau di dekat kuburan. Ini banyak juga penjelasan di hadisnya juga pencegahan para ulama salaf terhadap ini. Ya, dari Abi Mursyid Al-Ghanawi, ya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Hadis mereka Muslim, ya, jangan salat, ya, menghadap kuburan dan juga pula duduk di atas kuburan. Nah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa hadisnya berarti juga Abi Sa'id Al-Khudri juga berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, al-ardu kulluha masjidun. Al-ardu kulluha masjidun. Semua tempat di bumi ini boleh melaksanakan ibadah di sana. Kecuali illal maqbaratu wal hamam, kecuali perkuburan, ya, dan hamam. Hamam itu adalah toilet, ya. Itu tak boleh. Jadi tidak boleh salat di kuburan, beribadah tidak ada tempat di kuburan. Ya, maka dalam hadis lain juga Rasulullah juga ilatri adu masjid tahura. Allah telah menjadi fudil tu alal anbiya bisit. Aku beri keutamaan di atas nabi-nabi yang lain ada 6 perkara. Di antaranya adalah Allah menjadikan bumi ini bagiku alat untuk bersuci dan juga tempat untuk beribadah dimanapun saja. Karena kalau umat-umat yang berlalu, mereka tidak boleh bersuci kecuali dengan air, mereka tidak boleh beribadah kecuali tempat khusus dari tempat-tempat ibadah yang telah mereka bangun. Kalau kita ada masjid, ketika kita pergi ke hutan, ketika kita pergi padang pasir, tidak ada masjid. Ya, di tengah lautan kita di atas pulau, tidak ada masjid. Ataupun di atas perahu lagi nangkap ikan, tidak ada masjid. Ya boleh kita sholat di situ, dimanapun. Kita tidak terhalang untuk beribadah, beda dengan ulama lain. Nah ini maksudnya. Jadi, tidak boleh sholat ke kuburan atau di dekat kuburan. Nah, mungkin ada bertanya, bagaimana dengan masjid Rasulullah SAW, Ustaz? Ya kan? Bukankah itu orang-orang yang di belakang bisa menghadap masjid atau orang-orang yang bersalat di luar di samping masjid? Rasulullah SAW pertama adalah berkubur di rumahnya, bukan di masjid. Itu yang pertama, perlu diketahui. Bahwa ketika Rasulullah SAW dikubur, itu berkuburan di kamar beliau di rumah Aisyah Al-Anha. Kemudian setelah wafat Abu Bakar juga dikubur di kamar Aisyah. Kemudian setelah wafatnya Umar juga berkubur di kamar Aisyah. Nah, di saat pengeluasan masjid, rumah itu memang diposisi di dekat masjid Rasulullah SAW. Jadi sampai hari ini bagian yang ada kuburan itu bukanlah bagian dari masjid. Tapi itulah rumah Aisyah yang di sana ada kubur Rasulullah SAW. Jadi perluasan, ya, maka di masa masa Umayyah, ya, Al-Walid bin Abi Malik, ketika mengadakan perluasan itu sengaja diberi sudut meruncing di arah kuburan itu biar orang tidak salat ke arah kuburan. Dan akhirnya juga kuburan itu di enggak salah, kalau enggak salah itu ada 3 dinding, ya, yang menutup kuburan itu. Nah, ini untuk penjagaan. Jadi kondisi rumah Rasulullah SAW, masjid Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berkubur di situ, dan masjid Rasulullah SAW berada di samping rumahnya, dan tidak itu dikatakan berkubur di masjid. Dan ada pun kondisi sekarang karena perluasan masjid Rasulullah SAW sehingga menempatkan seakan-akan rumahnya berada di dekat atau tengah-tengah masjid. Tapi kenapa tidak dipindahkan? Karena memang kubur Rasulullah tidak boleh dipindah, karena memang dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW, para anbiya itu kata Abu Bakar Siddiq anhu, yudfanu haitsu yamutun. Mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal. Nah, itu di antaranya. Jadi, jangan dikias-kiaskan perbuatan yang memiliki kekhususan di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda, ya. Kemudian juga para ulama salaf telah menjelaskan masalah ini dalam berbagai kangen mereka dan juga kitab-kitab mereka. Kemudian yang kesembilan, bentuk pelanggaran-pelanggaran yang berkenaan kubur itu adalah membangun masjid di atas kuburan itu. Ini juga merupakan suatu bid'ah yang merupakan kesesatan dari Yahudi dan Nasrani. Ketika hadis Aisyah menyebutkan la'anallahu Yahuda wa Nasara qulu kubur anbiya'i masajida. Di mana kata Rasulullah SAW, Allah dan melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadi kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah. Kemudian juga kisah Hafsah ketika dia menceritakan ketika dia melihat di mana di Hasyah ketika hijrah yang pertama, ya, dia melihat orang-orang di Habasyah itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka, orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Nah, kata Rasulullah SAW menyebutkan, haula idza matu fihim rajul salih. Jadi kalau ada orang saleh meninggal, mereka bangun kuburannya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan, la'anallahu Yahuda wa Nasara itakhudhu kubur anbiya'i masajida. Kemudian di sini untuk perbuatan yang sangat dilarang sehingga digunakan kata-kata laknat. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan demi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Baik. Yang ke-10 adalah menentukan kuburan dalam waktu tertentu ketika ziarah kubur. Idah. Idah itu id maksudnya, menjadikan kubur sebagai id, yaitu yang diraih pada waktu dan tempat tertentu saja. Ya, berulang-ulang. Ya. Yang id itu disebut id karena diberulang-ulang. Ya. Jadi tidak ziarah kubur kecuali tempat itu saja, sekali setahun, sekali dua tahun. Nah, di antara bentuk bid'ah yang dilarang dalam agama ini, yang telah membawa kerusuhan yang besar tengah umat ini adalah, cuma datangkan dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tattakhidhu qabri ida." Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, la taj'al qabri watan yu'bad." Kata Rasul, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai idan, tempat yang selalu diunjungi selalu. Ya, dikunjungi berulang-ulang selalu-selalu, menyelalu. Ya, umpamanya ketika di Madinah, dia umpamanya setiap hari ke kubur Rasulullah SAW, umpamanya. Ya, nah ini masuk bagian dari idan. Ya, ataupun pada waktu-waktu tertentu, Idul Fitri, Idul Adha, ataupun pada malam 27 Ramadan, ya, atau dia tentukan. Wala taj'alu buyutakum kubura. Kemudian jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Nah, ini di antaranya ada dua faedah di sini dari jangan kalian jadi kuburan sebagai kuburan ini. Pertama, memang dilarang seseorang berkubur di rumahnya. Kecuali Rasulullah SAW, karena beliau memang nabi dan memiliki kekhususan, karena dalam hadis bahwa para nabi itu dikuburkan di mana tempat dia meninggal, di posisi di mana dia meninggal. Nah, dilarang berkubur di rumah. Ada orang berkubur di rumah, pokoknya di dalam kamarnya, ini enggak boleh. Yang kedua adalah faedah yang disebut para ulama adalah, jangan jadikan kuburan kalian, rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Yaitu, sepi daripada baca Al-Quran. Sepi dari zikir dan istighfar dan kepada Allah SWT. Ya, itu maksudnya. Sepi dari sholat-sholat sunnah. Karena oleh sebab itu, kita dianjurkan sholat sunnah sebanyak-banyak di rumah oleh Rasulullah SAW. Afdol salat fi baiti illa al-maktubah. Si afdol salat adalah di rumah, kata Rasulullah, kecuali salat-salat yang wajib bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, ya, salatnya lebih afdol di rumah. Baik, ini menunjukkan ada larangan di sini berkubur, baik berkubur di rumah atau menjadikan rumah sebagai kuburan. Dan di faedah yang ketiga adalah, ini menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat ibadah. Karena itulah dikiaskan oleh rumah yang tidak dihiasi dengan salat-salat sunnah, zikir dan baca Al-Quran, itu seperti kuburan. Ya, salah satu hiasan rumah yang termahal adalah melakukan ibadah di dalam rumah itu. Bukan yang membeli pernak-perniknya harganya jutaan, ya, beli lukisan, beli bunga, beli hiasan dinding, beli apalagi perabot-perabot. Itu hanyalah hiasan-hiasan yang semu. Tidak membuat jiwa kita tenang. Bahkan kalau sudah lama jadi bosan. Ya. Tetapi hakikat hiasan rumah yang sebenarnya itu adalah menghiasi dengan sering membaca Al-Quran di rumah kita, sering melakukan salat-salat sunnah di rumah kita, ya, kemudian juga berzikir, ya, dan juga menjadikan rumah kita selalu tempat-tempat untuk menyebar kebaikan, tempat adanya halaqah ilmu, yang menyebarkan ilmu dan seterusnya. Baik. Kemudian, wahai sumakuntum salu alaiya, dan dimanapun kalian berada, kata sana, maka ucapkanlah salat kepadamu. Nah, di antara ulama menyebutkan hubungannya ini, kenapa sini disebutkan selawat? Karena ada orang yang memprediksi bahwa selawat itu, ya, harus dekat dengan kubur Rasulullah SAW. Sehingga kadang-kadang dia, kalau ada orang umroh, ada orang haji, dia nitip, sampaikan selawat kepada Nabi. Padahal lebih baik dia berselawat lagi di tempat yang perlu nitip lah. Bahkan ada malaikat yang menyampaikan selawatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal malaikatun sayyihin, ya, yalikunya assalamat ummati. Yang ada Allah, petugas malaikat yang kerjanya menyampaikan salam umatnya Rasulullah SAW kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus lewat manusia yang belum tentu juga selamat dia sampai ke Madinah dalam perjalanannya, ya kan? Nah, fa'inna salatakum tabluguni. Jadi dimanapun kalian berselawat ke Rasulullah SAW, selawat kalian itu akan sampai kepada aku, Rasulullah SAW. Ya. Maka oleh sebab itu, ketika Imam Malik melihat seseorang yang selalu ketika berulang-ulang mendatangi kubur Rasulullah SAW, ketika ditanya, dia mengatakan bahwa saya ingin berselawat, kata Imam Malik, tidaklah melebihi kamu berselawat di Andalus sana, di Maghrib sana, di Andalus, sama dengan kamu selawat di sini, kata Imam Malik kepada orang tersebut. Nah ini, jadi kita harus banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, ya, kapan dan dimanapun saja. Sesungguhnya, selawat dan ungkapan salam kita itu akan sampai kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, yang berikutnya. Bentuk lagi hal-hal yang perlu diwaspadai, perlu juga dimengerti dan dipahami adalah, yaitu mengadakan jalanan, menabung, untuk ziarah kubur ke tempat-tempat yang jauh. Padahal tidak boleh melakukan perjalanan untuk ziarah kubur saja. Karena Rasulullah SAW malah mengadakan perjalanan tujuan ibadah, ngalap berah, kecuali ke tiga tempat saja, yaitu apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. La tushaddu rihar ya illa ila thalathati masajid, illa ila thalathati masajid Rasulullah. Tidaklah boleh bersusah payah untuk melakukan perjalanan ya dalam rangka beribadah kecuali untuk tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah, wa Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasul di Madinah, wa Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kadang-kadang ada masyarakat, bahkan sekarang ada namanya wisata religi. Bahkan ada yang berulang-ulang dalam setahun mengumpulkan duit, ya kan? Terus pakai bis, nyewa, berangkat ke kuburan-kuburan itu. Kalau tujuannya seperti yang dianjurkan dalam agama. Ya, kalau ziarah kubur itu hanya untuk apa tadi? Mengingat akhirat, mendoakan orang yang dalam kubur. Ya, kuburan-kuburan dekat tempat tinggal kita betapa banyaknya. Mungkin untuk kita ziarahi, yang di situ kubur sanak saudara kita, tetangga kita, lebih abdul untuk kita doakan. Sekaligus tujuannya apa? Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada kematian dan hari akhirat. Tetapi banyak prediksi-prediksi yang dimiliki, asumsi yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perjalanan wisata religi, tujuan mereka adalah menganggap kuburan yang mereka ziarah itu adalah nanti sepulang dari ziarah ya mereka akan semakin sehat, rezeki akan semakin mudah. Kan gitu, urusan akan semakin gampang, ya jabatan akan naik, ya berbagai urusan akan dimudahkan. Nah, ini suatu perkara-perkara yang ada di dalam asumsi orang yang rela untuk mengorbankan waktu dan harta tenaganya melakukan mencapai ke atau melakukan perjalanan yang jauh untuk ziarah kubur. Padahal tidak perlu melakukan ziarah jauh, jalan jauh. Nah, ini di antara bentuk-bentuk yang perlu kita waspadai dalam ziarah kubur dan juga kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Kalau tujuannya hanyalah untuk mencari keberkahan, kalau tujuannya untuk mengingat hari akhirat dan mendoakan orang kubur, ya itu adalah bisa dengan setiap waktu, ya maksudnya bisa kapan saja, ya kita lakukan, tidak ada waktu tertentu, ya ada waktu luang ziarah kubur, tujuan itu kemudian untuk mendoakan karib kerabat dan orang tua kita atau tetangga kita yang berkubur di sana. Baik. Kemudian tawassul. Nah, ini pembahasan kena panjang. Ini di antaranya kenapa ini dibahas setelah pembahasan tentang kuburan? Karena masa tawassul ini yang sering kabur sehingga mereka banyak mengatakan kita meminta kepada orang dalam kubur itu dalam bertawassul. Nah, ini di antara perkara yang perlu dipahami. Nah, nanti akan dijelaskan apa pengertian tawassul, apa pengertian tabarruk dan barokah segala macam akan kita bahas. Ya, mana tawassul yang memang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah ada anak pula tawasul yang itu dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah dan itu merupakan perbuatan-perbuatan budaya orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Nah ini yang perlu kita bahas insyaAllah dan akan kita bahas insyaAllah pada perjumpaan kita akan datang. Untuk sementara pembahasan kita karena waktu juga batas kita sudah jam 5 ya, mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk para ikhwan dan para akhwat dan juga para jemaah. Permisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persilakan jika ada yang ingin bertanya. Insyaallah pada jumpa kita Sabtu pagi jam 7.30 kita akan bahas masalah itu tawassul. Ini tawassul ini cukup panjang pembahasannya ya dan karena ada syubhat-syubhat yang perlu dikomentari dalam masalah Rasul dan juga termasuk pembagian-pembagiannya insyaallah. Demikian wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dengar Ustaz? Ya. Hukum wanita ziarah kubur. Jazakallahu khair. Ya. Ya. Hukum wanita ziarah kubur. Hukum ziarah wanita. Hukum wanita ziarah kubur. Baik, kita akan jelaskan. Hukum wanita ziarah kubur, ada hadis yang menjadi perbedaan pendapat ulama di sini. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ada ulama mengambil hadis ini dengan zahirnya bahwa hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, ini di antara pendapat ulama-ulama Hanabila yang berkembali. Banyak ulama dari kalangan ini pendapat. Dan ulama lain juga banyak pendapat, tapi tidak lebih terkenal suatu pendapat mayoritas mazhab tertentu. Tapi ini ada lagi yang mengatakan hukumnya adalah yaitu diharamkan makruh bila terlalu sering, dan asalnya boleh karena berhujah dengan apa, ketika Aisyah anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika kami menziarahi kubur, apa yang kami baca, apa yang kami baca. Nah, di antara ulama berhujah dengan hadis bahwa ketika Aisyah bertanya demikian, berarti Aisyah juga ziarah kubur. Ya, dan juga Aisyah pernah ziarah kubur saudaranya juga. Nah, ini di antara dalil ulama lain menggabungkan hadis ini. Maka ulama pendapat yang dilarang itu adalah kalau sering. Itu di antara pendapat ulama Syafi'iyah. Ya, kalau sering. Dan ada pun ziaratul kubur, maksud di situ yang terlalu, ya, sering, ya. Kalau ada pula yang mendapat bahwa hadis itu bukan laisa lil mubalaghah, ada pula yang mendapat bukan untuk bersangatan. Ini pengumpulan antara dua hadis. Jadi ada dua pendapat ulama di sana, ya. Alasan ulama lain melarang itu adalah karena wanita adalah bersifat lemah di dalam mengendalikan emosionalnya, ditakutkan terjadi perkara-perkara yang tidak dibolehkan ketika dia ziarah kubur, ya, teringat bagaimana suaminya atau saudaranya atau orang tuanya, dia menangis dan mungkin bisa pingsan atau jatuh segala macam saat ziarah. Ini di antara sebuah problem. Jelas kita tetap mengemukakan ini berbeda pendapat ulama di sana. Ada dua pendapat ulama, yaitu ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan, ya, tetapi tidak boleh dalam artian adalah terlalu sering. Ini di antara penjelasan ulama menggabungkan dua hadis ini. Wallahu a'lam, pendapat yang kita ambil adalah pendapat yang menggabung kedua hadis tersebut, bahwa aslinya walaupun Syekh Al-Muhsin Syekhuna menyatakan itu adalah pendapat beliau lebih mendukung pendapat larangan secara mutlak bagi wanita, ya. Tapi kita menghormati menghargai pendapat-pendapat ulama-ulama lain, ya. Oleh sebab itu kita dalam menjelaskan pendapat ini, kenapa? Supaya ketika umat menyikapi perbedaan ini tidak berlebih-lebihan, ya, jangan pas sampai menyesatkan, mengkafirkan, ya, atau ustaz yang membolehkan ziarah kubur bagi wanita. Itu adalah pendapat ulama yang mu'tabar, bukan mengeluarkan seseorang dari akidah al-sunnah atau mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf. Ini perlu kita, makanya selalu kita selalu berikan wawasan yang luas kepada para jamaah masalah ini. Nah, untuk lebih berhati-hati sebenarnya adalah pendapat syekh, pendapat para ulama yang melarang, dan untuk tujuan ziarah kubur, ya, adalah dengan mendoakan, ya, bisa dari rumah yang selamacamnya. Tapi kita tetap menghargai, ya, wanita ziarah kubur itu ada dua pendapat para ulama di situ. Di antaranya karena hikmahnya kalau mendoakan memang bisa dari rumah, tapi untuk mengenai akhirat, ya, mungkin media-media lain adalah, ya, membaca Al-Quran selamacamnya, ya, tetapi di dalam media ini wanita tidak bisa. Maka di antara sebab itu para ulama Syafi'iyah dan para ulama Malik yang lain berpendapat bahwa waikum wanita ziarah kubur itu dibolehkan, tetapi yang dilarang itu adalah yang bila terlalu sering. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan dari Ahmad Noval Kurniawan. Bismillah. Doa dari hadis Buraidah itu dibaca saat kapan? Apakah saat baru memasuki tempat pemakaman atau di samping kuburan, Ustaz? Doa itu kita baca saat kita sudah sampai di kuburan yang mau kita ziarahi. Kadang kita masuk ke tanah perkuburan, ya, atau saat kita baru mulai masuk pintu itu boleh kita baca doa yang tadi itu, yang umum tadi juga boleh. Karena maksudnya ziarah kubur. Ataupun setelah sampai di tempat ziarah kubur yang kita tuju. Ya. Boleh kedua-duanya, insyaallah. ya boleh di tempat kuburan yang mau kita tuju, ataupun saat kita baru mulai masuk untuk masuk arena perkuburan dan itu melihat kuburan yang banyak, ya, atau di tempat yang kuburan yang mau kita ziarahi, ya, kuburan tertentu umpamanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, apakah boleh menyimpan tempelan kulkas berbentuk patung, misal berbentuk onta dan bentuk boneka? Jazakallah khair Ustaz. Ulangi pertanyaannya. Bismillah Ustaz, apakah boleh menyimpan tempelan kulkas berbentuk patung, misal berbentuk onta dan berbentuk boneka? Jazakallah khair. Taip, ada nanti akan pembahasan tentang foto-foto. Ya, jelas. Foto-foto yang berupa binatang, makhluk yang bernyawa intinya, ya, baik manusia ataupun binatang, itu diharamkan. Diharamkan. Ya, baik untuk dipajang dimanapun saja, itu diharamkan. Tidak boleh. Di antaranya adalah, keburukannya adalah, ya, menghambat malaikat rahmat untuk masuk ke rumah kita. Ya, malaikat rahmat untuk masuk ke rumah kita. Itu di antara hal yang akan efek negatifnya. Walaupun efek negatif lain di antara penyebab terjadinya kesyirikan-kesyirikan ini termasuk foto-foto orang-orang besar, orang soleh, orang apa kalau dipampang. Tapi di antara kalau tidak gitu, patung-patung dan foto-foto itu ada menghambat, ya, masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah kita, dan malah itu sebagai media tempat sebagai jin untuk menyakiti kita. Ya, tempat bersembunyinya setan-setan dan jin di dalam patung-patung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, apa yang harus dilakukan jika makam orang tua kita dan keluarga yang lain dijumpai adanya nisan? Qadallah, kami tidak ada kemampuan untuk menghilangkan nisan tersebut. Berhubung dengan anggota keluarga yang lain yang belum ada ilmu tentang ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, perlu dijelaskan di sini yang dilarang bukan nisan. Nah, itu. Yang dilarang menulisnya. Jadi kalau memang di manapun di kuburan-kuburan di Baki itu ada batu di sebelah di atas kepala, ada batu di bagian kaki, itu boleh. Yang dilarang itu adalah membeton atau menulisnya, memberi nama dan selamacam, itu dilarang. Sebenarnya akhirnya hadis tadi disebutkan bahwa dilarang menulis selamacam, apalagi ayat Al-Quran dan seterusnya. Ya, para umum masuk. Jadi kalau memakai nisan toh tidak masalah. Memakai nisan saja itu tidak bermasalah, memang ada sunnah yang menandai kepala dan kaki itu. Karena itu menunjukkan di situ ada kuburan, di antaranya adalah batu nisan itu. Tetapi kalau mungkin dimaksud adalah nisan yang ada tulisan namanya, ya, kita hanya bisa mengingkari dalam hati kita, berikhtiar menyampaikan nasihat. Jika tidak, ya sudah, kita sudah lepas tanggung jawab kita. Ya kan, itu bukan wewenang kita secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah pertanyaan dari chatting sudah selesai, mungkin yang dari SMS Ustaz kepada Ustaz. Baik, alhamdulillah juga di SMS tidak ada yang masuk. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, semoga kita semua bisa kembali di hari Sabtu nih Ustaz mendengarkan daurah idaman kita ini. Tafadhol bagi yang lain untuk men-share jadwal ini kepada yang lainnya, bagi yang belum tahu jadwalnya. Insya Allah kita ketemu di hari Sabtu jam 7.30 pagi ya Ustaz. Insya Allah. Mohon maaf Ustaz dan Ikhwafillah kalau ada kekurangan, ya namanya teknologi, yang namanya kadang-kadang sinyal yang kurang ini, ya mohon dibukakan di jemaah. Baik, kita harus saling memahami dan saling mengerti ya kondisi begini. Kadang-kadang internetnya, jaringannya, banyak hal yang juga bisa menghambat kelancaran kita. Ya, banyak ada perubahan. Kadang-kadang di dalam teknisi, kadang-kadang juga merepotkan kan. Ya maklumlah, kita juga banyak sebagian besar juga belajar menggunakan alat-alat teknologi seperti ini. Tapi kita belajar dan kita tidak putus asa. Semoga walaupun dengan cara kita jarak jauh, cara online belajar, semoga faedah-faedah yang kita dapat tidak berkurang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih banyak untuk kehadiran antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semua dalam kebaikan, selalu menambahkan keberkahan dan iman kepada antum semua, kesehatan pada keluarga, kerabat, sanak saudara, dan juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita, juga kealfaan kita, baik yang sengaja maupun tidak. Dan kami juga mohon maaf jika dalam penyajian materi ataupun dari sidang teknisi dalam penyiaran ada kekurangan-kurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.